Qadi Husain meriwayatkan dari gurunya Al-Qafal bahwa seringkali sang guru menangis ketika tengah mengajar. Kemudian setelah itu, beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, alangkah lalainya kita terhadap apa yang diwajibkan atas diri kita. Dari Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf Bab As-Salaf Wa Khosyatuhum Minallahi Wa Muraqabatuhum Lah.